Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Melanjutkan perjalanan kita dalam tafsir Al-Isar, kali ini di surat Ali Imran ayat ke-29 dan juga ayat ke-30. Pada ayat ke-29 terlebih dahulu kita membacakannya. Setelah berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Qul, katakanlah, "In tukhfu ma fi sudurikum," apa yang kalian sembunyikan, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dada kalian, ya, au tubduhu, atau kalian menzahirkannya, ya'lamhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Di sini in tukhfu ma fi sudurikum, kata penulis tafsir Al-Isar, ya, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, min hubbin au bughdin, dari rasa cinta ataupun rasa benci, min ridhon au sakhat, dari keridhaan atau kemurkaan, fala tantiqu bihi, kalian tidak membicarakannya, wala tuzhiruhu, tidak menzahirkannya, bihalin minal ahwal, dalam keadaan apapun, ya, au tubduhu, atau kalian menzahirkan itu semua, perasaan kalian dalam hati itu, ya'lamuhullah, maka Allah pasti mengetahuinya. Dan bahkan ditegaskan setelahnya, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini dikaitkan oleh sebagian ulama tentang cinta atau benci terhadap orang kafir. Tapi karena lafalnya umum, maka alangkah baiknya untuk kita umumkan segala sesuatu yang ada dalam perasaan kita. Allah Ta'ala mengetahuinya. Memang dalam konteks ayat, ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah wali. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang mukmin dilarang untuk menjadikan orang kafir itu wali. Wali bisa bermakna teman dekat, apalagi pemimpin. Maka siapa yang menyukai orang kafir, Allah mengetahuinya, baik dia artis atau siapapun. Kekaguman seorang muslim terhadap orang kafir, Allah mengetahuinya walaupun dia tidak membicarakannya. Ya. Jika ada seorang muslim meridai kekafiran orang kafir, Allah Ta'ala mengetahui itu. Semua manusia menganggap dia muslim, tapi belum tentu bagi Allah dia adalah muslim karena kecintaannya terhadap kekufuran. Ya. Maka hati-hati. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kalian menyembunyikan perasaan kalian atau menzahirkannya, sama saja bagi Allah. Ya, sama saja bagi Allah, maksudnya Allah Ta'ala mengetahuinya betul-betul. Dan ini juga ayat, ayat ini juga memberikan kita pelajaran bahwasanya sesiapa yang berusaha ikhlas menyembunyikan amalan, tidak menzahirkannya kecuali kalau perlu, disembunyikan amalannya sehingga tidak diketahui oleh orang-orang, dia bisa menjadikan ayat ini sebagai pegangan untuk istiqomah dalam menyembunyikan amalan. Dia bisa menjadikan ayat ini panduan, penenang dan peneguh keimanan dia. Bahwasanya meskipun semua orang tidak tahu, tapi Rabbul Alamin telah mengetahuinya. Iya. Ada kalanya di antara kita jemaah sekalian tidak punya amalan spesial. Semua amalan kita sudah terungkap, maksudnya semua orang mengetahui amalan kita, sholat berjamaah, menunaikan zakat pun DKM misalnya tahu, atau siapapun tahu, sedekah orang-orang pada tahu, kita wakaf ini orang pun tahu. Kemudian ada satu amalan spesial, misalnya sholat tahajud misal, yang tak seorang pun tahu, bahkan istri pun tidak tahu misalnya. Mestilah di perjalanan kehidupan akan terbit di hati pengen deh, ya, ngomong gitu ke orang kalau saya itu tahajud misalnya. Tapi urung dia lakukan. Sambil berpikir, semua amalan saya itu sudah dikenal sama orang. Lalu apa kira-kira amalan saya yang bisa menjadi modal amalan yang betul-betul murni, tidak terlihat siapapun, bahkan istri aja nggak tahu, kira-kira apa? Nah gitu, ya. Maka coba jemaah sekalian, kira-kira carilah amalan kita yang bisa dikonsistenkan, namun bisa disembunyikan dari siapapun, dari hamba Allah, termasuk istri dan anak. Kalau bisa, apa? Terserah apa, ya. Ngasih makan kucing misalnya, ya, nggak apa-apa. Atau membantu fakir miskin, ya. Atau nyumbang di kotak amal tanpa diketahui orang-orang, ya. Ketika masjid sepi dia nyumbang kotak amal. Biasanya kalau masjid sepi orang datang, yang itu bukan nyumbang kotak amal, nyolong kotak amal. Kali ini dia enggak nyumbang, enggak ada yang tahu. Hatta walaupun nyumbangnya 5.000 saja, tapi dia konsisten tiap hari. Dan dia berihtisab, minta pahala dari Allah, berdoa agar diistiqomahkan seperti ini. Karena begini jemaah sekalian, amalan kita yang zahir di mata orang itu lebih berpotensi untuk hancur, disebabkan ada perasaan. Perasaan bangga, senang, nanti ujub dan seterusnya. Nanti gak enak kalau gak melakukan amalan itu lagi gitu kan, karena sudah kadung diketahui banyak orang. Contoh, ada suatu ketika seseorang rajin sholat di saf pertama. Ya, sekian waktu yang lama dia ini selalu di saf pertama. Sampai orang-orang mengenal dia, dimenjulukinya sebagai ahlu saf, ya, yaitu pemilik saf pertama, saking selalu di saf pertama sholatnya. Suatu ketika dia beruzur. Dia beruzur dan ternyata tidak bisa untuk sholat di saf pertama, melainkan sholatnya di saf kedua karena agak telat sedikit. Dengan begitu kemudian ketika dia sholat di saf kedua, dia merasakan kejanggalan yang ada pada hatinya, yaitu kok sholatnya tidak merasa khusyuk lagi, gundah. Apa kalimat kegundahannya? Kegundahannya adalah, wah gak enak nih, saya biasa kan di saf pertama, ntar orang-orang gimana ngelihat saya, ya kali ini saya di saf kedua nih, malu lah sama orang, masa biasanya di saf pertama sekarang di saf kedua, ya. Maka ketika bergaung di hatinya ya, perasaan tersebut, kalimat tadi, dia baru sadar, loh, ternyata selama ini saya di sub pertama itu, berarti karena pandangan orang, bukan karena ingin mencari ridha Allah dong. Baru sadar dia. Allah sadarkan dengan cara itu, jemaah sekalian. Akhirnya dia tersadar, astagfirullah. Selama ini saya ibadah itu bukan murni lillahi ta'ala, untuk menzahirkan kepada orang, sampai saya dikenal sebagai itu. Dan kalau saya tidak berposisi seperti itu, saya malu, bukan pada Allah malunya, tapi bagaimana orang nanti bilang ke saya, ah gitu kan, tentang saya. Padahal belum tentu orang menilai dia, gitu kan. Belum tentu orang menanyakan, tumben di sub kedua, belum tentu. Belum tentu. Ya. Nah, begitu ikhwan. Ini sampai salah ini. Nah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tahu orang yang menzahirkan amal atau menyembunyikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Ya, sembunyikan perkataan kalian atau terangkan di hadapan orang-orang, enggak apa-apa. Itu semua perlu diketahui, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah taala mengetahui apa yang ada dalam dada. Di sini kita blending dengan tazkiyatun nufus, jemaah sekalian, berkaitan dengan keikhlasan. Perlu diketahui dan diamalkan setelah itu, keikhlasan dalam beribadah itu mewariskan haibah. Haibah itu adalah kewibawaan, ya. Keikhlasan dalam beribadah mewariskan kewibawaan dan cahayanya, yang mana itu tidak bisa dideskripsikan dengan kalimat, tetapi orang-orang bisa merasakan dan melihat. Ya. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Wa qad jarat 'adatullah allati la tatabaddal wa sunnatuhu allati la tatahawwal." Sudah berlaku sejak dahulu kala 'adatullah, yaitu kebiasaan Allah dalam mentakdirkan. Di sini bukan seperti kebiasaan kita, ya. Yaitu selalu rutin Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ini hal yang disebut sunnatullah, yang tidak pernah berubah, selalu terjadi. Namanya sunnatullah itu terus begitu bergulir. Begitu aja formatnya, tetapi memang gambarannya dan pelakunya beda-beda. Yaitu sunnatullah itu tidak berubah, begitu terus. Itu sudah terjadi, di antaranya adalah an yulabbasal mukhlisu minal mahabati wan nuri wal mahabbati fi qulubil khalqi wa iqbali qulubihim ilaihi. Apa? Orang yang ikhlas itu akan Allah taala baluti dengan, dibalut, Allah taala balutkan dia dengan al mahabah, haibah, kewibawaan. Kewibawaan itu tidak mesti berupa gertakan. Bahkan kadang-kadang gertakan itu bukanlah menunjukkan kewibawaan seseorang, melainkan kesombongan atau pengen dianggap. Kadang-kadang begitu, ya. Kalau misalnya, maaf, kita juga sebagian dari kita orang Betawi, kan kadang kita menggertak orang dulu, ya. Kalau sekarang udah jarang, ya. Orang iseng, ya, kayak gini kan, kayak pengen gampar gitu, ya, atau bahasa gue kepret loh, gitu kan. Itu kira-kira kewibawaan bukan? Bukan. Orang memang takut. Takutnya bukan karena takut wibawa, tapi takutnya karena nggak mau berurusan dikepretin sama orang ini, gitu kan. Bedakan antara orang menghindar karena mager, malas, ya. Malas berurusan sama orang ini, dibandingkan dengan orang menghindar karena kewibawaannya, gitu. Ada juga orang menghindar karena dia punya utang. Nah, kalau ini beda lagi, ya. Ini enggak masuk bab ini ya. Nah, ini orang yang ikhlas akan dibaluti oleh Allah Ta'ala, dalam artian akan dihiasi perjalanan hidup dia itu dengan mahabbah, haibah. Haibah itu kewibawaan. Ada kewibawaan yang memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan keikhlasan dan kebaikan orang ini. Ada kewibawaan yang tidak murni, melainkan kewibawaan oplosan. Ya, ibaratnya kewibawaan dia berusaha berwibawa pakai baju yang masya Allah, sehingga orang-orang menghormatinya, padahal dia tidak sesuai dengan bajunya. Kita tahu di Indonesia baju takwa, ya. Tapi ternyata orangnya nggak takwa. Orang kalau pakai baju takwa itu memang ada sedikit kewibawaan, tambahan gitu loh, ekstra. Tapi kalau misalnya baju takwa itu enggak disandingkan dengan akhlak yang benar, ketakwaan lisan dan tangan, enggak wibawa. Betul, pakai peci, pakai baju takwa, pakai sarung, masya Allah. Tapi ngomong-ngomong jorok sama teman-temannya. Kemudian habis taklim ke warung kopi, kongko bareng, ngomong jorok, ngomongin perempuan. Habis itu naik pick up, ya ngebajak pick up habis itu. Kira-kira sejujurnya Pak, ini orang anak-anak ini, remaja-remaja atau pemuda-pemuda ini, rata-rata anak muda ya. Kalau orang-orang tuh kayak gitu kurang cocok ya. Anak-anak muda ini memang mereka pakai baju takwa. Tetapi ketika kita lihat, ya, orang-orang dewasa melihat, ah, namanya juga anak muda. Hilang kewibawaan mereka. Kenapa? Karena kewibawaan pakaian tidak disandingkan dengan akhlak yang benar. Nah, ini namanya haibah muzawarah, kewibawaan yang palsu sebenarnya. Nah, Allah Ta'ala membaluti orang ikhlas dalam perjalanan hidupnya dengan mahabbah, kewibawaan, wan nur, cahaya, dan juga al-mahabbah, rasa cinta, fi qulubil khalq, di hati orang-orang. Ya, dan ini masya Allah, orang-orang menerima perkataan antum ini alhamdulillah. Orang-orang mencintai antum karena antum bertakwa, ini adalah rezeki yang disegerakan oleh Allah di dunia, belum lagi nanti di akhirat kalau memang Allah terima amalannya. Ya. Kalimat ini untuk para asatidah terutama, ya, para dai yang wajib bersyukur kepada Allah karena orang-orang mau ikut kajiannya. Itu kalimat yang sangat-sangat ana pribadi Pak masuk ke hati ana. Ketika itu kami ya betul bersama para asatidah se-Indonesia Ahlus Sunnah belajar kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Di akhir sesi daurah beliau memberikan tausiah kepada kami para duat. Dan di antaranya tadi kalimat, antum semua wahai para duat, para dai, wajib bersyukur kepada Allah karena orang-orang itu tertanam di hati mereka cinta kepada antum. Artinya maksudnya mereka mau mendengarkan antum, itu udah alhamdulillah Pak. Sebagaimana saya bersyukur kepada Rabb kita Azza wa Jalla yang menjadikan kita semua alhamdulillah mendengar kalimat-kalimat ini tanpa adanya seuzon kepada diri, alhamdulillah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai kalimat tersebut ketika disebut oleh Sang Syekh Hafidzullah, ustaz di samping saya yang duduk di samping saya, dan tidak mau saya sebut namanya di sini, tapi pernah ngajar di sini. Bukan dari Jakarta, ya. Bukan rutin di sini, tapi pernah ngajar di sini. Itu sampai saya merasakan berusaha untuk menahan nangis, tapi nangis. Gimana sih Pak, orang berusaha nangis tapi nangis gimana Pak? Yuk, getarannya itu saya gak menyentuh beliau, tapi getarannya itu kerasa di saya. Kerasa, berusaha nahan nangis. Karena jemaah sekalian, bagi dai yang betul-betul ya apa ya, melihat banyak dari orang mau mendengar kalimatnya, kalau dia betul-betul refleksikan Pak ya, itu kalau dipikirkan betul-betul, siapa yang bisa merenggut hati-hati Bapak sekalian untuk bisa hadir di sini? Saya? Gak bisa. Allah yang membuat antum-antum sekalian ada di majelis ini. Enggak bisa saya. Bahkan kalau saya paksa, Pak, mungkin sampean enggak mau hadir di sini. Enggak boleh keluar. Ya. Imam tadi bilang, "Arab para jemaah haram untuk keluar dari masjid ini sebelum suruk." Kira-kira bakal antum langgar enggak? Justru antum enggak simpatik. Kok diharamkan? Iya. Sukarela aja silakan. Ikut silakan, alhamdulillah, tidak ikut juga tidak wajib. Alhamdulillah. Bebas. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala atur hati-hati kita. Alhamdulillah. Kalau kita pikirkan itu, Masya Allah, bersyukur kita. Walaupun kita tidak merekomendasikan diri saya karena ini, karena keikhlasan saya datang ke sini, sehingga antum pada mau ke sini. Kalau anda bilang gitu, pasti antum empat ngeliatnya. Ini Ustadz songong banget nih, merasa ikhlas. Karena rata-rata orang ikhlas itu tidak mengklaim ikhlas, ya enggak? Walaupun kadang-kadang dipaksa dijawab. Kita enggak boleh begini, Pak. Ada orang ngasih sampean, "Pak, ini buat antum, apa namanya, kue pancong buat antum nih, Pak." "Wah, beneran nih?" "Iya." "Ikhlas gak nih?" "Jangan nanya gitu, Pak." Lah dia pasti jawabnya apa? "Ikhlas." "Ya bener, ikhlas, tapi kalau ditanya jadi gak enak dia." "Gak usah ditanya." "Beneran nih ikhlas, kasih kue pancong." "Beneran ikhlas." Kan gak enak. Rata-rata orang ikhlas itu tidak akan memberitakan ikhlasnya. "Saya udah ikhlas, ikhlas, ikhlas banget kok, ikhlas udah gak apa-apa." Gak usah diomongin kalau situ ikhlas, gitu kan. Nah, jadi keikhlasan itu mewariskan kewibawaan, cahaya, dan rasa cinta simpatik di hati orang terhadapnya. Rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, yang walaupun orang itu gak mau menzahirkan rasa sukanya kepada antum misalnya, tapi antum tulus dalam hatinya, dia itu akan merasa ini orang tulus insya Allah, gitu ya, selama gak ngomong. Kemudian kalau semua itu, kewibawaan, cahaya, keikhlasan, yang mana itu terpendam di dalam dada, tidak dizahirkan, hanya berupa amalan, itu sesuai nanti balasan dari Allah sesuai dengan keikhlasannya. Iya. Dan sebaliknya jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, "Wa yulabbisul mura'i thawbai az-zur minal maqti wal mahana wal bughd wa ma huwa al-la'iq bih." Dan Allah Ta'ala akan membaluti orang yang mura'i, yaitu yang tidak ikhlas, itu pakaian az-zur, kepalsuan. Pakaian kepalsuan. Orang yang tidak ikhlas, Allah akan membaluti dia dengan pakaian kepalsuan dari penghinaan, ya, perendahan, dan kebencian orang terhadapnya. Yang mana kadangkala orang lain terlihat seperti cinta dan fanatik terhadapnya, padahal tidak. Sebenarnya tidak. Ya. Maka orang yang berdakwah di medan, di lapangan, ya, ketika dia tidak ikhlas, dia menginginkan pujian, pamoritas, dianggap hebat, dianggap ini, dianggap itu. Orang-orang pada terkagum mungkin pada dia karena keberaniannya, lantang gini gitu, Masya Allah. Tapi dia tuh riya gitu loh. Enggak mungkin Allah mendiamkan begitu aja, membuat dia tuh mulia gitu. Enggak. Tapi karena ini fitnah, istidraj, Allah jadikan ada beberapa hamba-hambanya yang kelihatan fanatik, ya, membela dia. Tapi sebenarnya hati para muridnya ini, atau para orang-orang yang fanatik terhadapnya, hati mereka itu yang sebenarnya itu tidak suka pada gurunya ini. Cuma karena sudah diselimuti oleh kepalsuan, maka kecintaan orang terhadapnya pun palsu. Begitu jemaah sekalian. Karena tidak pakai ketakwaan, maka dibalas sama orang juga bukan ketakwaan, melainkan fanatisme yang kepalsuan. Ya. Baik. Maka wajib atas kita ikhlas jemaah sekalian. Dan keikhlasan tersebut disembunyikan dalam hati. Kalau kita perhatikan bagaimana sirah salaf kita dan bagaimana mereka berusaha menyuburkan keikhlasan mereka tanpa harus menzahirkan. Di antara kisah sedikit, Abdurrahman ibnu Abi Layla atau disebut ibnu Abi Layla. Beliau sholat di rumahnya. Ketika beliau merasa ada seseorang yang mau datang ke rumahnya, maka beliau pun memutus sholat sunnah tersebut. Dan tertibanya beliau tertidur di kasurnya. Yaitu Ibnu Abi Layla ini dalam konteks sholat tahajud atau sholat malam, ya. Kemudian atau sholat apapun, sholat sunnah lah. Kalau beliau lagi tengah sholat, beliau merasa ada orang kayak mau masuk rumahnya, mau izin atau mau masuk, mau lewat lagi itu, siapapun itu, tiba-tibanya beliau langsung memutus sholatnya, wanama ala firasyih, dan tidur di atas kasurnya tiba-tibanya, seolah-olah dia selama ini lagi tidur. Maka orang yang masuk ke rumah tersebut atau melihatnya, baik tetangga atau keluarganya, pas masuk melihat Ibnu Abi Layla lagi tidur, orang itu pun berkata, hadza la yafturu minan naum, ghalibu waqtihi ala firasihi naim. Ini orang enggak bosan-bosan tidur. Kebanyakan waktunya habis buat tidur di atas kasur, kata orang yang datang itu. Iya. Orang yang melewati rumah beliau atau masuk ke rumah beliau enggak tahu bahwasannya Ibnu Abi Layla itu ternyata orang yang rajin sholat sunnah di rumah. Tapi enggak pernah dibuat tahu sama dia, enggak pernah. Jadi kalau ada yang mau masuk langsung pura-pura tidur. Ya. Kemudian orang itu ngelihat, ah, tidur lagi. Tukang tidur nih orang. Kalau kita kan kelihatan tidur karena emang serius tidurnya, ya gitu. Bukan pura-pura tidur, emang serius tidurnya. Ya. Sungguh-sungguh. Ada juga Imam Al-Mawardi, ya. Itu salah satu ulama mazhab Syafi'i yang masyhur dan besar. Ulama abad kelima Hijriah. Ya. Mungkin kita sering mendengar nama orang di Indonesia, Pak Mawardi misalnya. Mawardi itu bukan berarti mawar, bukan. Ya. Mawardi, mawar dibuat mandi, bukan itu artinya, ya. Itu nama ulama atau nisbatan ulama, ya. Di Indonesia itu banyak banget nama ulama mazhab Syafi'i yang dipakai. Walaupun yang punya nama enggak tahu. Baihaqi misalnya. Ya, itu nama ulama itu, ulama ahli hadis dan fikih. Bukan sembarang orang itu. Bajuri. Kita ingatnya kendaraan kok bajuri. Iya, populernya gitu. Itu nama ulama Mesir. Itu orang-orang hebat itu, bajuri maksudnya. Walaupun dari segi akidah, ya, ada sedikit hal yang perlu dikritisi, tetapi dari segi keulamaan fikih, itu ulama Al-Azhar pada masanya dulu, sekitar 200 tahun lalu. Bukan orang sembarangan Imam Bajuri itu, punya kitab-kitab. Di kita aja itu nama ulama, nama sahabat dijadikan nama sinetron. Dan rata-rata buat orang yang culun atau lucu. Utsman misalnya. Itu kan pernah dijadikan serial di TV. Seperti Mr. Bean, ya, modelnya. Culun, dongo, ya, bahlul, ya. Namanya Utsman. Masya Allah. Kenapa enggak Stephen namanya? Enggak cocok kok Stephen. Kenapa kok yang nama-nama barat itu buat yang berjas, cakep, kaya gitu. Giran nama Utsman yang sahabat Nabi malah buat kayak gitu. Bajuri. Kenapa kok tukang bajai kudu bajuri namanya? Apa enggak ada yang lain namanya? Ya. Siapa, ya, siapa kayak gitu namanya? Ya. Ronaldo gitu namanya gitu. Tukang ketoprak namanya Ronaldo gitu kan. Enggak mau sinetron kayak gitu. Maunya nama-nama yang Islami tapi culun kelihatannya, bajuri. Masyaallah. Nama ulama itu, ya. Nah, Imam Mawardi, ya. Imam Mawardi, ada kisah tentang Imam Mawardi dan keikhlasan jemaah sekalian. kisahnya berkaitan dengan tasnif al-kutub, yaitu menulis kitab-kitab. Beliau telah menulis banyak kitab dalam bidang tafsir dan fikih. Yang sekarang kalau disebut ada tafsir al-Mawardi, ada An-Nukat wal-Uyun nama kitabnya. Sekian jilid, mungkin 4 jilid tebal. Dan beliau juga punya kitab yang paling masyhurnya selain Al-Ahkam As-Sultaniyah, ada kitab dalam fikih Syafi'i yang masya Allah. Ya, nama kitabnya disebut Al-Hawi Al-Kabir. Saya punya Pak, 18 jilid kalau tidak salah. Ya, tebal-tebal. Satu jilidnya itu hampir seginian Pak, hampir segini satu jilidnya, seginilah satu jilidnya. Ada yang segini ya, sekitar 18 jilid kalau nggak salah, atau 20. Itu kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi. Dari kitab-kitab itu ada kisah dulunya, sejarahnya Pak, begini. Selama hidupnya beliau itu nulis sambil ngajar, namanya ulama ya. Tapi beliau nulis kitab itu tidak disiarkan. Saya lagi nulis kitab loh, enggak ngomong gitu. Ini in the making nih, on progress nih kitab ini, enggak ngomong gitu ke orang-orang. Dirahasiakan, enggak ada yang tahu. Ya, selama hidupnya itu. Ketika masa wafatnya mendekat, ya, beliau menjelang wafat, beliau tahu nih bentar lagi mati saya nih. Beliau pun berkata kepada seseorang yang beliau percaya, mungkin muridnya atau siapa. Ya, kemudian bilang ke muridnya itu atau siapa orang yang dibicara, pas beliau rebahan mau wafat, al-kutub allati fil makanil fulani kulluha tasnifi. Sebentar nih saya kasih tahu. Ada di sebuah tempat ya. Nanti saya kasih tahu tempat itu. Di tempat tersebut itu ada buku-buku banyak. Itu semua adalah karya saya. Jadi selama ini orang-orang mengenal Imam Al-Mawardi ini enggak punya tulisan, enggak punya karya. Cuman ngajar doang, enggak punya tulisan. Maka menjelang wafatnya bilang gitu, itu buku-buku yang ada di situ itu semua punya saya, karya saya. Wa innama idza ayantul maut wa waqa'tu fin naz'. Nanti kalau misalnya saya udah mendekati betul-betul kematian saya, udah hampir saya dicabut nyawanya, ya, tolong pegang tangan saya, ya, terpegang tangan saya. Fa'in qabattu 'alayha, fa'alam annahu lam yuqbal minni shay. Kalau misalnya pas saya pegang tangan saya, gamit tangan saya, kalau ternyata tangan saya itu malah menggamit tangan kamu, giniin, ya. Jadi tangan pegang tangan saya. Kalau ternyata pas saya udah mau dicabut nyawanya, terus saya kayak gini, berarti tidak diterima sedikit pun dari buku itu. Maksudnya apa? Allah tidak menerima, ya, tulisan-tulisan saya. Itu tulisannya ribuan lembar, Pak, bukan macam-macam, ribuan lembar itu. Ya. Maka kemudian fa'mid ilaiha wa alqiha fi dajlatin bil lail. Kalau memang kayak gitu berarti enggak terima, ambil kitab-kitab tersebut kemudian lempar ya di suatu tempat yang asing di malam hari sampai orang tidak tahu kalau saya itu telah membuat kitab-kitab itu. Ya udahlah, dikebumikan aja, buang, jangan sampai ada orang tahu, dan itu kitab-kitab tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pas saya wafat engkau pegang tangan saya, idza basattu yadayya atau idza basattu yadi, kalau ternyata saya pas kamu pegang ternyata bukan megang gini lagi melainkan gini, basattu yadai, fa'alam annaha qubilat minni, maka ketahuilah berarti saya telah diterima amalan menulis buku tersebut. Ya, wa anni dhafartu bima arjuhu minan niyatil khalisah, minan niyatil khalisah, dan ternyata saya telah mendapatkan apa yang saya harapkan dari niatan yang tulus. Ya, maka oke. Ditunggu wafatnya, Falamma hadaratul wafat. Ketika hadir kematian Al-Mawardi ini, basata yadahu, dipegang tangannya sama muridnya ini, kemudian basata yadahu, terbentang tangannya. Ya. Maka fa'udhhirat kutubuhu ba'da dzalika. Maka setelah itu baru tersiar buku-buku beliau. Jadi sepanjang hayatnya itu beliau dianggap enggak punya tulisan. Baru setelah wafat baru tersiar buku-bukunya sampai sekarang. Sampai sekarang kalau ada ustaz atau kiai yang tidak tahu kitabnya Imam Mawardi, itu dipertanyakan ke ustazannya. Ustadz atau kiai yang ngajar fikih madhab Syafi'i, ditanya, ustadz tahu gak buku Imam Mawardi apa judulnya? Gak tahu. Itu anda sarankan jangan berguru fikih pada beliau. Kenapa? Ya berarti gak tahu. Masa gak tahu kitabnya Imam Mawardi gitu kan? Kalau orang awam wajar gak tahu. Tapi kalau ustadz harus tahu. Harus tahu. Ustadz dalam madhab, dalam fikih ya, madhab Syafi'i harus tahu. Wajib tahu. Ya begitu. Kemudian di antara bentuk ketulusan seseorang, ya, ada seorang yang bernama Abdullah bin Muhayriz. Ini ulama, ulama. Beliau suatu ketika sebagai orang biasa datang ke toko, dukan. Bahasa Arabnya toko itu dukan, Pak. Ya, mau membeli sesuatu, membeli pakaian waktu itu. Maka pegawai toko tersebut tahu ini, wah, ustadz ini, ya kan? Bukan orang biasa. Pegawai atau pemilik toko tahu, wah, ustadz ini Ibnu Muhayriz, ustadz dai, ya, ulama. Maka kemudian dia memperbagus perdagangannya. Nawarkan ini ustadz nih, ini bagus buat antum ini. Kalau kita sebagai misal ustadz atau bapak-bapak orang tokoh ya, ustadz atau Pak RT atau Pak Camat atau gubernur sekalian. Sampaian sebagai itu, kira-kira kalau datang ke toko, pengennya diapain? Diservis kan? Saya kan ustadz, kamu yang jangan macam-macam ngomong ya mas saya, gitu. Tapi ini Ibnul Muhayriz ketika melihat pegawai toko atau pemiliknya, wah, bagus servisnya, faghadiba, marah dia. Wa taraha tsaub, dilempar pakaiannya. Apa bilang dia? Ulama ini Ibnul Muhayriz bilang apa? Innama nashtari bi amwalina. Lasta nashtari bidinina. Eh, kamu harus tahu, saya itu mau beli pakaian dengan uang saya. Saya beli pakaian bukan dengan agama saya. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya samakan servis antum ke saya seperti servis antum kepada orang biasa. Jangan mentang-mentang saya ustadz kemudian ke antum ramahnya masya Allah, tapi kalau sama orang lain antum biasa. Lah memang begitu. Banyak seperti kita, seorang seperti kita. Ya itu kalau ustaz yang datang, ya masya Allah ya. Eh, fadol ustaz, kalau perlu digratisin. Ya. Lah ustaznya enggak enak kan? Wah, tapi kalau ustaznya enak malah itu enggak enak juga, enggak bagus. Kadang-kadang saya pun, Pak, ya. Pulang kajian enggak sempat beli apa, dikasih sama pedagang. Sari kurma, kadang dikasih makanan, dikasih itu sama pedagang-pedagang sini. Saya enggak minta beneran. Mau nolak tuh enggak enak, mau marahin juga enggak tega, seperti beliau mau marahin enggak tega, masa bilang, "Eh, kamu ngasih saya kenapa?" Kan enggak enak ngomong gitu. Pedagang kecewa nanti. Jadi ya terima-terima aja rezeki ya, mau gimana lagi. Iya. Mau gimana? Masa dikasih cilok misalnya. Kamu ngapain kasih saya? Mentang-mentang saya ustaz ya kamu ngasih saya. Kan enggak enak orang jadi gituin. Tapi ketika itu, zaman ketika itu, wah, saking menjaga kewibawaan, enggak mau kayak gitu. Saya ini beli pakaian dengan duit saya, bukan dengan agama saya. Jangan mentang-mentang saya itu orang ternama, terkenal, ustadz atau gimana, kemudian kamu memperbaiki servis kamu. Samain sama orang-orang, samain. Begitu, masya Allah. Kalau sekarang, kadang-kadang malah kita sebaliknya. Sampai-sampai saya, Pak, kadang enggak enak kalau di pengajian biasa ya. Di beberapa ta'lim salaman sama orang-orang. Ya namanya diminta salam ya saya salamin, alhamdulillah. Berarti orang-orang itu husnudzon sama saya. Tapi masalahnya itu Ada orang yang mungkin lebih usia lebih rendah dari saya, cium tangan. Mungkin ini masih bisa saya terima, walaupun saya enggak mengharap, saya bilang enggak usah tunduk, enggak usah. Ada yang tunduk kalau dicium tangan gitu. Ini masa ada orang tua, Pak. Maaf, mungkin seperti bapak ya. Salaman sama saya, bukannya saya yang cium tangan beliau karena saya lebih muda jauh. Malah sebaliknya beliau cium tangan saya, nunduk. Itu saya enggak enak banget itu, beneran enggak enak banget. Enggak beneran. Orang itu nyium tangan saya padahal saya masih belia gini. Itu enggak enak hati itu. Ya. Nah, kalau misalnya saya lihat video ada seseorang pokok-pokokin kebesaran dia, kemudian dicium tangannya ya, disambut. Orang yang tadi duduk mereka pada diri menyambut. Kemudian dia dengan padahal ustaz katanya ustaz. Katanya ulama, tapi kok merasa bangga seketika orang pada menghormatinya. Ini beda sekali dengan bagaimana orang-orang salaf kita. Beda sekali. Masya Allah, beda sekali. Ya, ada yang kemudian minta sengaja supaya dicium tangannya. Kalau nggak dicium, dipelototin. Ya, lu nggak, kenapa lu dalam hati, kenapa nggak nyium tangan gue lu, gitu kan? Ada yang pakai botol aqua. Ya, buka airnya dari diantara murid-muridnya, minta berkah. Diludahin sama dia, tuh, dapat tuh berkahnya. Masya Allah, zaman-zaman, masya Allah. Ya, orang ketipu mau aja. Ya, ada yang mau minuman sini, biar saya ludahin. Pasti nggak mau, karena masih rasional antum. Ngapain Ustaz diludahin minuman saya? Mendingan saya sendiri pakai ludah sendiri, kita. Masih akal pikirannya masih alhamdulillah hidup. Ya. Tapi ini sebagian dari orang gulu, berlebihan. Berlebihan, padahal banyak dari sekarang dari mereka tidak diajarin ilmu, nggak diajarin ilmu. Coba disadari, banyak pengajian nggak diajarin ilmu, cuman euforia bareng-bareng begitu aja. Ayo kita kumpul bareng, coba tanya setelah pengajian dapat apa sampean mas? Nggak dapat apa-apa sih, ramenya dapat, kadang teriaknya juga dapat, alhamdulillah gitu doang. Coba ilmunya apa? Dalil apa yang telah anda hafal? Tadi surat apa yang dibahas? Gak tahu saya. Nah, ya, baik. Lanjut ya. Tadi udah cerita-cerita tentang keikhlasan. Tapi ada sedikit cerita, sedikit. Satu lagi nih. Ada sahabat Rasulullah bernama Abu Umamah Al-Bahili. Suatu ketika, ada seorang pria sholat di masjid. Ya. Pria itu kemudian sujud, kemudian nangis. Pria itu pas lagi sujud nangisnya keras, gitu nangisnya. Lagi sujud, datang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Umamah Al-Bahili, kemudian berkata, anta, hey kamu, ya, laukan hadza fi baitika, hey kamu, coba kalau hal kayak gini tuh di rumah kamu saja, jangan di sini. Ngerti gak maksudnya? Nangis. Lagi sujud nangis. Di masjid. Orang-orang ngedenger. Orang-orang ngeliat. Ya. Pertanyaannya. Anda ketika seperti itu. Nangis. Sesenggukan. Apakah itu pas di keramaian saja? Coba di kesendirian. Kira-kira Anda melakukan itu gak? Nah. Ya. Iya. Sampai kita bertanya pada diri kita jemaah sekalian. Kalau kita jadi imam misalnya. Maaf bukan maksud apa-apa. Kalau kita jadi imam. Apakah sholat kita ketika jadi imam itu lebih khusyuk dibandingkan sholat kita ketika sendirian? Nah, itu perlu bertanya-tanya itu Pak. Supaya kita ngerti, introspeksi kita ikhlas gak? Allah Maha tahu. Gitu. Apakah kalau kita sholat di masjid sholat sunnah panjang sholatnya? Tapi kalau di rumah enggak pernah sholat sunnah. Cukup itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Maksudnya kalimat barusan ini mudah-mudahan menjadi teguran buat kita semua. Sholat sunnah di masjid, masya Allah. Qobliyah subuh panjang, padahal tidak sesuai sunnah itu. Karena Rasulullah SAW qobliyah subuhnya hanya 2 rakaat dan pendek, ringkas. Anda ingetin lagi nih Pak ya. Tapi giliran di rumah, gak pernah kita sholat sunnah. Kalaupun sholat sunnah kepepet dan itu pun seperti matuk-matuk. Ya. Maka perhatikan Pak, ya. Perlu diraut lagi keikhlasan kita. Jangan kita tuh tampil religius di keramaian. Di kesendirian kita tampil tidak ada religiusnya sama sekali. Taib, selanjutnya sedikit lagi. Satu ayat aja dan itu ringkas saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Yauma, pada hari tersebut, tajidu kullu nafs, setiap jiwa akan mendapatkan, melihat, ma'amilat, apa yang dia perbuat dari kebaikan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dia dari amalan, muhdoro, dihadirkan oleh Allah, tampakkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, amalan tersebut, amalan kita Pak, baik yang masih kita ingat atau sudah kita lupakan. Tapi lebih baik kan kita lupakan amalan baik kita, supaya nanti surprise di akhirat. Ternyata saya banyak ya amalannya, padahal dulu waktu di dunia gak ngerasa beramal. Dan memang sebaiknya kita lupakan amal baik kita Pak, beneran. Biar jadi nanti udahlah simpan buat hari akhir aja. Kalau diinget-inget terus, ntar malah jadinya mikirin amal, wah saya udah sedekah, saya udah wakaf, saya udah ini, saya udah itu. Wah udah apalagi saya gak perlu beramal apa-apa lagi. Ini ya, diinget-inget akhirnya ujub jadinya nanti. Satu, apa yang dia amalkan dari kebaikan akan hadir nanti. Dua, wa ma amilat min su, dan juga apa yang dia perbuat dari keburukan itu akan dihamparkan di hari kiamat nanti. Wa ma amilat min su, apa yang dia lakukan dari keburukan. Nah ini, justru ini yang harus kita sering ingat. Ya, kalau kita ingat keburukan kita Pak, entah saya atau bapak-bapak dan ibu ummahat sekalian, siapapun dari kita coba, ketika ingat keburukan kita, kesalahan kita di masa lalu, kadang-kadang lemas kita. Lemas dalam artian, ya ternyata saya jelek banget ya. Kalau kita ingat ya. Kalau kita lupa, na'udzubillah. Lupa akan amal buruk, ingatnya amal soleh doang, itu gak bagus. Ingat, dulu saya pernah nyolong misalnya. Dulu saya na'udzubillah pernah melakukan hal-hal yang terkutuk lah. Kalau kita ingat, itu lemes. Apalagi kok ingatnya pas sholat, itu kayaknya pengen lama-lama sholatnya. Coba aja Pak, lagi sujud ingat dosa, itu kira-kira bangun, mau bangun gak? Gak susah, mau bangun. Kalau ingat dosa dan dalam artian pengen bertaubat dan menyesal ya. Kalau ingat dosa kemudian hanya ingat flash gitu aja, cepat sholatnya. Iya. Makanya kadang-kadang kita memaklumi Pak, di antara kita yang sholatnya lama, sholat sunnahnya maklum, dan memang itu dianjurkan juga sholat sunnahnya agak lama gitu, kecuali mungkin qobliyah subuh, karena itu sunnahnya adalah cepat. Tapi silahkan mau duha, tahajud malam, atau sholat sunnah lainnya, itu lama gak ada masalah, dibebaskan. Ketika lagi sholat sunnah, ingat dosa, ingatnya itu pas lagi ruku misalnya, ingat dosa. Sujud, ingat dosa. Itu mau berdiri lagi bangkit, itu kayaknya pengen bertahan, ya Allah saya pengen di sini terus, dalam keadaan ingat dosa. Sampai saya diampuni. Syukur-syukur pas lagi dosa, taubat, kemudian beristighfar, wafat. Bagus gak tuh kira-kira Pak wafat kayak gitu? Alhamdulillah itu husnul khatimah kayak gitu Pak. Orang wafat dalam keadaan lagi bertaubat, alhamdulillah. Saya aja pengen kayak gitu Pak. Dan saya yakin bapak-bapak bercita-cita seperti itu. Wafat dalam keadaan sedang bertaubat atau telah bertaubat. Ingat gak Pak kisahnya Nabi SAW mengkisahkan ada seorang pemuda, preman kampung, membunuh 99 jiwa. Ngebunuh Pak. Kira-kira preman di mari, di Rawajati. Ini masuk Rawajati bukan ini Pak? Masih masuk Rawajati ya? Rawajati Barat ya? Ada gak preman Rawajati, sepreman-premannya dia sebagai preman, ngebunuh orang? Satu, baru satu. Dua, baru dua. Ini preman ini 99 ngebunuh orang. Ya, bukan dalam perang, ngebunuh orang. Bukan begal biasa, ya. Bukan begal biasa, B3 ya, bukan begal biasa, ya. Kalau begal kan paling 1, 2, 3 gitu kan. Na'udzubillah juga ya, tetap jelek ya, tetap. Nah, 99 orang. Ternyata Allah Ta'ala sisipkan di hatinya keinginan bertaubat. Masya Allah. Hal yang logikanya itu gak mungkin orang kayak gini udah keras hatinya. Ngebunuh 99. Orang ngebunuh sekali aja itu kan udah trauma ya. Ini 99 udah kayak ngebunuh kayak udah rutinitas tahunan ya. Mau taubat. Nanya ke orang-orang. Siapa di antara kalian yang seorang ulama alim? Orang alim siapa nih? Kemudian ditunjukkan sama warga itu. Disebut ahli ibadah. Ternyata dia ahli ibadah. Bukan ulama tapi ahli ibadah. Apa itu ahli ibadah? Isinya itu ibadah terus tapi gak punya ilmu. Nah, orang yang rajin beribadah itu biasanya disebut orang alim kan di kita kan. Kenapa disebut alim? Seolah-olah berilmu. Padahal belum tentu. Akhirnya preman itu datang ke ahli ibadah tersebut. Curhat. Saya sudah bunuh 99 orang. Kira-kira bagaimana cara saya taubat? Dicengin sama ahli ibadah. Astagfirullahaladzim. Orang kayak ente itu gak bakal diterima taubatnya. Yang bener aja ngebunuh 99 orang. Abis itu pengen taubat enak aja. Digituin sama ahli ibadah ini. Karena gak punya ilmu. Ya, preman digituin pak. Itu kan nantang namanya. Ya, ente 99 orang udah membunuh. Terus sekarang pengen taubat. Orang kayak ente tuh gak bakal diterima taubatnya. Digituin, preman digituin. Ya akhirnya apa, jiwa kepremannya itu, premanismenya bangkit lagi. Wah, nantang nih orang. Ya udah sekalian saya bunuh. Mati itu ahli ibadah itu. 100 pas. Iya. Pas. 100 digenepin sekalian lah. Udahlah sekalian 100 sekalian kamu aja saya bunuh lah. Bikin putus asa aja. Enggak puas dia dengan itu. Udah mati itu ahli ibadah dan merasa enggak salah. Sekalian aja 100. Belum puas dia cari jawaban buat bertaubat. Nanya ke orang-orang, siapa di antara kalian yang benar dong? Bilang ke saya siapa yang punya ilmu. Bukan cuma sekedar kelihatan aja berilmu, tapi padahal enggak tahu ilmunya. Akhirnya ditunjukkan kepada orang yang memang betul-betul punya ilmu. Datang. Datang kemudian. Akhirnya apa? Kamu masih bisa bertaubat. Masalah ini baru. Ucapan ahlul ilm. Allah Ta'ala tawabur rahim. Kamu masih bisa bertaubat. Tapi kamu syarat menyesal. Dan harus hijrah dari kampung kamu. Karena kalau kamu tetap di kampung itu aja, ya kamu bakal terhasut lagi untuk membunuh orang. Cari tempat lain, negeri yang bersih. Nah, akhirnya menuruti nasihat itu. Harapan diterima taubatnya oleh Allah. Di tengah perjalanan mati. Allah takdirkan seperti itu, wafat. Kemudian turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan. Ini punya saya. Ini bagian saya. Ya. Saling berebutan. Malaikat rahmat mengklaim, ini bagian saya karena orang ini telah bertaubat. Malaikat azab mengklaim, oh enggak, ini bagian saya. Dia sudah membunuh 99 orang, 100 orang. Tapi kata mereka, dia sudah bertaubat. Enggak, dia sudah membunuh banyak orang, gitu kan. Akhirnya datang lagi malaikat lainnya menjadi hakim. Sudah. Malaikat aja tuh bisa bertengkar untuk memperebutkan nyawa orang loh. Iya. Nah sekarang masalahnya kalau kita nanti gimana nih ya? Apakah malaikat akan bertengkar demi memperebutkan nyawa kita? Atau jangan-jangan malaikat azab doang? Na'udzubillah, jangan. Semoga tidak ada pertengkaran. Pasti malaikat rahmat. Semoga seperti itu ya. Allahumma amin. Ya. Maka ada malaikat yang menjadi juru hakim di antara mereka. Udah, sekarang ukur aja jarak antara mana yang lebih dekat. Dia lebih dekat ke negeri lamanya yang rusak itu, atau lebih dekat ke negeri yang bakal dia tuju yang bagus. Maka dihitung. Ya jangan dipikir dihitung pakai meteran gitu, ya, atau lihat Google Map gitu. Enggak, ya. Ya Allah alam gimana caranya. Akhirnya ternyata lebih dekat kepada negeri hijrahnya. Berarti dibawa oleh malaikat rahmat. Ya Masya Allah. Taib. Nah, amalan itu nanti akan terhampar. Baik atau buruknya. Adapun amalan buruk, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yang mana jiwa itu ketika melihat amalan buruknya terhampar, dia akan berandai, seandainya menginginkan apa? Seandainya antara dirinya dengan amalan buruknya itu ada jarak yang sangat jauh. Jemaah, kalau misalnya antum ada perasaan seperti itu sekarang, itu bagus. Mengingat masa lalu, mengingat keburukan, mengingat dosa-dosa, kemudian ya Allah, pengen rasanya dijauhin sama itu. Itu kalau ada perasaan gitu, bagus tuh. Kemudian sholat, doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan kesalahan saya sejauh antara timur dan barat. Coba doa kayak gitu, Pak, kalau kita mengingat kesalahan kita. Iya. Karena nanti di akhir hari akhir, kalau belum ditaubatkan itu amalan, amalan buruk, itu bakal begitu. Ya Allah, gimana nih cara ngejauhinnya, gimana? Mendingan dari sekarang supaya diampuni oleh Allah. Yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada diri manusia. Wallahu raufum bil ibad. Sementara Allah Subhanahu wa taala sangat penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, maka di sini jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah sekalipun dosanya menggunung selangit, ya. Tapi Allah taala punya cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga kajian yang bermanfaat, semoga ilmu yang mewariskan amalan soleh dan rasa takut kepada Allah, semoga semua ini bermanfaat. Duduknya kita, solatnya kita, semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.